seharusnya. Orang yang bercinta begitulah seharusnya. Orang yang bercinta boleh saja. Hai cinta kepada kekasih baru. Boleh saja. Hai cinta kepada kekasih baru. Bila kekasih yang lama banyaklah tingkahnya. Bila kekasih yang lama banyaklah tingkahnya. Jika susah mencari pujaan hati, jika susah mencari pujaan hati, pilihlah saja sayang, kau takkan kecewa. Pilihlah saja sayang, kau takkan kecewa. Karena kau tak kena, makanya tak sayang. Karena kau tak kena, makanya tak sayang. Habis manis, manis, sirih jangan dibuang. Habis manis, bertambah sayang. Jika susah mencari pujaan hati, jika susah mencari pujaan hati.